الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama dan dua dan ketiga dari surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan nama iman, yakni orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, beramal dengan syariat-Nya, dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini, dengan sifat ini, sifatul iman yang ada pada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wali yang dimaksud di sini adalah orang yang kita berloyal dengannya, kita sangat mencintainya. Kita menjadikannya orang-orang khusus, menjadikannya orang-orang dekat. Jangan kalian jadikan orang-orang kafir yang mereka itulah musuh Allah dan musuh kalian sebagai teman dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian menyambung hubungan dengan mereka dengan kasih sayang, cinta, yang akhirnya kalian loyal dengannya. Baik. La haula illa billah. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalau kalian sudah mencintainya, kalian saling sayang, menyayangi antara mereka, maka kalian pun akan mengkhabarkan kepada mereka kabar-kabar tentang Rasul, rahasia-rahasia beliau, rahasia-rahasia kaum muslimin. Kalian akan membocorkannya karena cintanya kalian dan loyalnya kalian kepada orang-orang kafir. Baik. Kalian akan membocorkan rahasia kaum muslimin, karena setiap komunitas ada saja rahasianya. Ada, apalagi terhadap musuh, sesuatu yang tidak boleh mereka ketahui. Baik. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Jangan kalian berloyal dengan mereka, jangan kalian mencintai mereka dengan sepenuh hati. Baik. Sehingga kalian membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Baik, jangan kalian lakukan ini. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan mereka sesungguhnya telah kafir. Baik, dengan apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Baik. Kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani apa yang diperintahkan untuk mereka imani dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk mereka jalankan. Baik. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم mereka-mereka orang kafir ini mengeluarkan, mengusir kalian keluar dari negeri kalian Makkah, mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusir kalian semuanya. Baik. Kalian diusir dari negeri kalian, tusiruna ilaihim bil mawaddah. Afwan. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum, di sini katakan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, mereka mengusir kalian keluar dari Makkah padahal hanya karena kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, hanya kalian mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain, tidak ada yang menjadikan kalian bersengketa, berselisih kecuali karena iman, bukan karena harta benda, bukan karena bisnis, bukan karena kekerabatan, lah. Baik, yang mereka benci terhadap kalian ini dan mengeluarkan kalian dari Makkah karena masalah agama, masalah keyakinan. Sehingga jangan kalian berloyal dengan mereka, jangan kalian mencintai mereka. Baik, hanya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian diusir. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Jika sekiranya kalian betul-betul keluar, seandainya kalian betul-betul wahai orang-orang beriman, kharajtum jihadan fi sabili, keluar betul-betul kalian jihad di jalanku, mencari keridaanku. Baik. Maka jangan kalian pernah berloyal dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ini semuanya. Kalau betul-betul kalian hijrah lillahi subhanahu wa taala, betul-betul kalian jihad fi sabilillah, ikhlas lillahi subhanahu wa taala, betul-betul kalian mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berloyal dengan mereka. Baik. Ini pembicaraan tentang masalah loyal, cinta kasih sayang. Barakallahu fikum, bukan berbicara tentang masalah muamalah duniawiyah. Agar karena lain. Masya Allah. Kalau kalian betul-betul keluar di jalanku, berperang, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian pernah berloyal terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh kalian tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian senantiasa membisik-bisikkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka rahasia-rahasia kaum muslimin. Baik. Peperangan yang hendak dilakukan kaum muslimin, penyerangan-penyerangan yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Butuh dirahasiakan. Oleh karena itu setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan peperangan, ketika beliau hendak mengarah ke timur misalnya, beliau tanya, bagaimana keadaan perjalanan kalau seandainya kita ke barat? Barakallahu fikum. Ta'niyah untuk menghilangkan jejak, karena di dalam wilayah kota Madinah kan tercampur baur orang-orang, masih ada orang kafirnya, masih ada Yahudinya, masih ada orang berbagai macam jenis. Barakallahu fikum. Sehingga rahasia boleh jadi dan mungkin diketahui oleh orang dan disampaikan kepada musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tauriah. Bagaimana perjalanan ke barat? Bagaimana? Daripada beliau menginginkan ke timur. Begitu beliau keluar, dia keluar ke barat, kemudian akhirnya berputar ke timur. Untuk mengelabui mata-mata yang seandainya ada yang memata-matai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka jangan pernah jumlah pasukan, perbekalannya dan segala sesuatunya jangan pernah disampaikan. Baik. Semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk memang terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa kita akan berangkat ke Tabuk. Dan semuanya mengerti paham bagaimana jauhnya perjalanan ke Tabuk dan musim yang mereka ada padanya, musim panas yang sangat, sehingga para sahabat betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dalam peperangan ini. Dan yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi yang memiliki apa persenjataan yang lengkap. Barakallahu fiikum. Ini dengan tujuan agar supaya memang para sahabat betul-betul mempersiapkan dirinya. Beda dengan peperangan yang lainnya. Hatta perang penaklukan Makkah, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah butakan mata-mata mereka. Jasus mereka. Sehingga kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka lengah. Tidak ada persiapan perang sama sekali. Tidak ada persiapan perang sama sekali. Maka betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, memang tidak ada persiapan dari barakallahu fikum yang mereka lakukan. Bahkan ada satu celah yang hampir barakallahu fikum yang hampir hampir membongkar rahasia perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani suatu ketika Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu mengirim surat ke orang-orang Quraisy menyatakan, menyampaikan bagaimana persiapan Rasulullah dan pasukannya hendak menyerang kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Jadi, karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya agar supaya semua mata-mata, semua celah untuk terbongkarnya rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita dari Jibril bahwa ada surat yang telah dikirim oleh seseorang yang dibawa oleh seorang perempuan yang akan menuju Makkah. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memerintahkan beberapa orang sahabat, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, 3 atau 4 orang sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi Rawdatu Khah, nama lembah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangi lembah itu karena di sana ada seorang perempuan yang lagi melakukan perjalanan menuju Makkah. Padanya ada surat, minta surat itu. Maka mereka pun memacu kuda-kuda mereka menuju lembah itu. Ternyata seperti yang dikatakan Rasulullah, betul ada seorang perempuan lagi melakukan perjalanan menuju Mekah seorang diri. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk datang ke tempat ini meminta kepada Anda untuk memberikan kepada kami surat yang engkau bawa. Perempuan itu mengelak bahwa dia tidak membawa sesuatu. Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, wallahi sadaqa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dan tidak pernah dusta. Rasulullah mengatakan bahwa engkau membawa surat. Engkau menyerahkannya secara baik-baik atau kami akan menggeledah engkau sampai kami mendapati surat itu. Maka ketika perempuan ini melihat bahwa kesungguhan mereka sangat kuat dan mereka akan melakukan penggeledahan seandainya dia tidak menyerahkannya, maka akhirnya perempuan itu mengeluarkan surat itu dari sanggulnya, dari ikatan rambutnya. Dibawalah surat itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata surat itu berisi tentang rahasia rencana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Ternyata ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib bin Abi Baltah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia tulis. Maka Hatib bin Abi Baltah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menulis surat itu bukan karena kemunafikan. Bukan karena pengkhianatan, ya Rasulullah. Aku menulis itu karena aku tidak memiliki kerabat di kota Makkah. Dan sementara kalian orang-orang Quraisy memiliki kerabat di sana yang bisa menjaga harta kalian, menjaga keluarga kalian. Sementara aku tidak. Aku mengirim surat ini harapannya ketika terjadi perang nanti tetap ada yang menjaga keluargaku dan menjaga hartaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Wallahu musta'an. Dan juga Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku penggal leher orang ini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Dia telah hadir dalam perang Badar. Dan semua orang yang hadir dalam perang Badar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Baik. Syahidnya di sini, jangan pernah ada karena kecintaan kalian terhadap keluarga kalian, kecintaan kalian terhadap kerabat kalian, kalian membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membongkar rahasia kaum muslimin. Kepada orang-orang kafir, sementara mereka itu sangat benci terhadap kalian. Baik, mengusir kalian dahulunya keluar dari negeri kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tusirruna ilaihim bil mawaddah." Karena cinta dan loyalnya kalian, akhirnya kalian membongkar rahasia kaum muslimin kepada mereka. Dengan cinta kasih sayang, "Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum." "Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum," dan aku yang maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. "Wa may yaf'al dzalika," barang siapa yang melakukan itu, "faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa yang melakukan ini, maka sungguh dia telah salah, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, ini larangan untuk kita berloyal, bermesraan, cinta dengan orang-orang kafir. Wala haula wa quwwata illa billah. Apalagi mereka adalah kafir harbi. Baik, kafir yang kita melakukan peperangan dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaskafukum yaqulu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun." Yaskafukum, jika sekiranya orang-orang kafir ini berperang melawan kalian dan mereka sebagai pemenangnya. Baik. Mereka menyerang kalian dan mereka menang. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Yang dulunya kalian berloyal dengannya, mencintainya, menyampaikan rahasia-rahasia kaum muslimin, yaskafukum yakulu lakum a'da, mereka tetap memusuhi kalian. Barakallahu fikum. Maka kalian wahai orang-orang beriman, jangan pernah mencintai mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ha antum ha'ula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum." Inilah kalian, kalian mencintai mereka dan mereka tidak mencintai kalian. Omong kosong kalau mereka mengatakan cinta terhadap kalian. Baik. Kalau kalian dikuasai oleh mereka, putus yang namanya kebaikan yang pernah kalian lakukan. Cinta dan loyal yang kalian lakukan terhadap mereka, mereka tidak anggap. Yaskafukum yakunu lakum a'da. Kebaikan-kebaikan yang pernah kalian sampaikan kepada mereka yang menguntungkan mereka tentunya. Yang berita-berita yang kalian sampaikan yang menguntungkan mereka, itu tidak mereka anggap nilai sama sekali setelah mereka menguasai kalian. Cinta yang kalian berikan kepada mereka juga mereka tidak anggap. Baik. Yaskafukum yakunu lakum a'da. Mereka menjadi musuh 100% sudah. Karena mereka masih bermuka manis pada saat itu. Masih iya-iya dengan kalian. Tapi ketika mereka menguasai kalian, betul-betul mereka menjadi musuh luar biasa. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Bahkan mereka membentangkan tangannya dan mengulurkan tangannya untuk menyiksa kalian, membunuh kalian dengan penyiksaan yang sangat. Model-model penyiksaan mereka lakukan berbagai macam. Baik. La haula illa billah. Kalian ditawan, kalian diperlakukan semena-mena, kalian dibunuh. Baik. Yastafukum yakun lakum a'da wa yamsutu ilaikum aydihum wa alsinatahum bisu. Dan mereka juga mengata-ngatai kalian, memaki, mencela kalian, mengumpat kalian. Bahkan meludahi muka kalian. Menendang muka kalian. Ini penyiksaan-penyiksaan, barakallahu fikum, penghinaan yang mereka lakukan. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Dan mereka sangat berharap seandainya kalian kafir sama seperti mereka. Baik. Ini keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Dan pengkhabaran dari Allah bahwa ketika mereka menguasai kaum muslimin, inilah yang mereka lakukan. Baik. Kapan kaum muslimin menjadi minoritas, lihat apa yang mereka lakukan. Penindasan, penganiayaan dan seterusnya. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu musta'an. Maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berloyal dengan mereka. Cinta-cintaan dengan mereka, bermesraan dengan mereka. La. Baik. Karena ketika dahulu kala mereka telah mengeluarkan dan mengusir kalian dari negeri kalian. Dan ketika mereka akan menguasai kalian, mereka akan menyiksa kalian, membunuh kalian, menawan kalian, mencela, memaki, menghina kalian. Dan mereka berharap agar supaya kalian kafir sama seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaa. Baik. Walan tarda anka al-yahudu wan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada manfaatnya kekerabatan kalian. Tidak ada manfaatnya anak-anak keturunan kalian ketika mereka menguasai kalian. Tidak ada. Mereka tidak lagi menganggap persaudaraan. Tapi rahim tidak ada nilai, tidak ada harganya. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Baik. Ketika mereka menguasai kalian, mereka lupa kalau kalian itu saudara. Baik. Cuma mungkin ketika aman-aman, mereka mengatakan terang sama saudara. Baik. Begitu mereka menguasai kita, mereka mengatakan tidak ada saudara di antara kita. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. La haula illa billah. Baik. Demikian juga hari-hari akhirat. Di hari akhirat, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah. Baik. Di sini katakan tidak ada manfaatnya kekerabatan kalian dan juga harta benda kalian, anak-anak kalian, hina tuwaluna al-kufara min ajlihim, ketika kalian loyal terhadap orang kufar hanya karena kekerabatan ini. Di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Dulunya kalau di dunia kalian berkasih sayang, berloyal dengan orang kafir, di hari kiamat tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Allah akan memisahkan mereka. Yaumul kiamat yufarriqu bainakum. Allah akan memisahkan ahlul jannah masuk dalam jannah dan ahlul nar masuk dalam nar. Orang yang taat dimasukkan kepada masukkan ke dalam surga dan orang-orang pelaku maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Tayyib Allah bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian lakukan dan apapun yang kalian ucapkan. Ini barakallahu fikum pelajaran untuk kita tidak loyal dengan orang kafir. Sehingga kita mungkin membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Wallahu musta'an. Jangan pernah hanya karena kekerabatan, hanya karena cinta kita membongkar rahasia kaum muslimin, sehingga dengannya boleh jadi kekalahan menimpa kaum muslimin gara-gara rahasia-rahasia yang telah dibocorkan. Wallahul musta'an. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas jalan. Tetap kita menjadi muwahhidin, mukminin, muslihin sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.